Putri, jangan menangis. Hapus air mata di wajah cantikmu. Putri, kepergianku tak akan lama. Tahan rindumu. Putri, seandainya saja ku bisa menghentikan waktu. Ku hentikan waktu. Bila kau rindukan aku, Putri, coba kau pandangi langit malam ini. Bila itu tak cukup mengganti, cobalah kau hidup udara pagi. Aku di situ. Mungkin dengan perpisahan kita akan mengerti. Putri, jangan menangis.